نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis yang menjelaskan tentang al-jihad min al-iman. Berjihad termasuk di antara yang menyempurnakan keimanan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang yang keluar di jalan Allah tabaraka wa taala. Dia keluar untuk berjihad dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa taala. Maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di saat hidupnya? Ataukah dia meninggal dalam pertempuran? Apabila dia hidup, maka dia hidup dalam keadaan mulia. Dan dia kembali dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang. Dan apabila dia mati, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dicatat sebagai syahid di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dengan niat al-iman wa tasdiq, keimanan dan membenarkan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk terbunuh berkali-kali dalam jihad. Terbunuh, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup lagi. Disebabkan karena keutamaan seorang yang meninggal, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab tatawwu'u qiyami Ramadhan min al-Iman. tatawu maknanya adalah nawafil, melaksanakan salat-salat sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tatawu'u qiyami Ramadan, maka melakukan amalan-amalan sunnah pada saat berdiri dalam melaksanakan salat di bulan Ramadan, minal iman. Ini juga termasuk di antara kesempurnaan iman. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail, telah memberitakan kepada kami Ismail, dan beliau adalah Ismail bin Abi Uwais Al-Asma'i rahimahullahu taala, keponakan dari Al-Imam Malik bin Anas. Ismail bin Abi Uwais Al-Asbahi adalah merupakan anak dari saudara perempuannya Al-Imam Malik. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Al-Imam Malik rahimahullah. Qala haddathani Malikun, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah, imamnya Masjid Nabawi rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang imam di antara imam ahli sunnah wal jamaah, dan beliau memiliki riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muwatta. Dan sebagian para ulama menjelaskan sebab penamaan Al-Muwatta dari kitabnya Imam Malik rahimahullah. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa pada saat Imam Malik rahimahullah mengarang kitabnya tersebut, maka diperlihatkan kepada ulama yang ada di zamannya. Setelah mereka membacanya, maka mereka pun setuju. Maka dinamakanlah Al-Muwatta, yang artinya yang telah disepakati, yang telah disetujui. Ini salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama dari penamaan Al-Muwatta. Dan kitab Al-Muwatta adalah kitab yang masyhur, karya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Pada saat beliau mengarang kitab tersebut, maka di zamannya sempat muncul beberapa kitab-kitab yang lain yang juga diberi nama Al-Muwatta. Sehingga hal ini menyebabkan sebagian dari murid Imam Malik ada yang mengadukan hal tersebut kepada Imam Malik, bahwa di sana ada muwatta-muwatta yang lain yang selain engkau tulis. Namun Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan tenangnya menjawab, ma kana lillahi yabqa, apa yang diamalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah yang kekal. Apabila seorang menulis dan dia menulis dengan tujuan lillah, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang kekal dan itulah yang bermanfaat bagi manusia. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, termasuk di antara imamnya Ahlul Madinah pada zamannya. An Humaid Ibn Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Madani. Maka dampak dari sanad hadis ini bahwa seluruh perawi-perawi hadis ini mereka adalah orang-orang yang berasal dari Madinah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur yang senantiasa bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi seorang muslim, dan beliau demikian semangatnya menuntut ilmu hadis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mengherankan dalam waktu 3-4 tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menjadi sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Mendengarkan pertanyaan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun qablak lima ra'aituka min hirsika 'alal hadits." Aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak seorang pun yang akan bertanya dengan pertanyaan ini sebelum engkau, disebabkan karena aku melihat engkau sangat bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu hadis. Lalu beliau menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah? Man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi aw qalbihi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dirinya atau dari hatinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana," barang siapa yang berdiri di bulan Ramadhan, yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri dalam melaksanakan ibadah, dan yang dimaksud adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah seperti salatul lail yang manusia menyebutnya dengan istilah salatul tarawih. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadhan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun shaumu ramadhan ihtisaban min al-iman, bab berpuasa di bulan Ramadhan ihtisaban dengan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk dari keimanan, yakni dari yang menyempurnakan iman. Lalu al-Imam al-Bukhari berkata, haddathana ibnu Salam Muhammad bin Salam al-Bikandi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, salah seorang di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang masyhur. Qala akhbarana Muhammad ibn Fudail, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, beliau berasal dari Kufah. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abu Sa'id, beliau berasal dari Madinah. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Beliau juga berasal dari Madinah. Dan beliau lebih masyhur dengan kunyah Abu Salamah. Para ulama berselisih tentang namanya. Akan tetapi beliau masyhur dengan kunyah, dan sebagian menyebutkan bahwa kunyah beliau itulah namanya. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa yang pernah dia kerjakan. Hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Iman ini, tiga hadis yang mirip walaupun terjadi perbedaan, namun yang zahir bahwa keutamaan masing-masing disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan yang sama, yaitu diampuni segala dosa yang pernah dia kerjakan. Hadis Abu Hurairah yang dahulu yang pernah kita baca, man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangun berdiri salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian pada riwayat yang kita baca tadi tentang melaksanakan salatus sunnah secara mutlak, man qama ramadhan, barang siapa yang berdiri melaksanakan salatus sunnah di bulan Ramadhan. Dan riwayat yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ketiga riwayat ini semuanya menjelaskan tentang al-mukaffirati lidzunub, perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa, diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang apakah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dosa yang secara umum mencakup dosa kecil, demikian pula dosa besar, ataukah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut hanyalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar maka tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Terjadi dua pendapat dalam hal ini di kalangan para ulama, dan telah kita jelaskan bahwa yang rajih dari penyebutan dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir, antara salat lima waktu dan antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya dan antara Ramadhan menuju Ramadhan yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Maka ini menunjukkan bahwa persyaratan diampuni dosa-dosa tersebut apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sebab dosa besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Menyesali apa yang pernah dia lakukan. Dan dia bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Dan dia benar meninggalkan perbuatan itu dan tidak akan kembali kepadanya. Dan di sini disebutkan tentang keutamaan seorang yang beribadah. Beribadah sunnah. Termasuk di antaranya adalah salatul lail. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Dan ini bukanlah perkara bid'ah. Bukanlah perkara bid'ah. Di luar bulan Ramadan, salatul lail boleh dikerjakan sendirian. Boleh pula dikerjakan secara berjamaah. Namun kebanyakan dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan, beliau mengerjakan salatul lail sendirian. Dan beliau tidak melakukan jamaah kecuali yang lainnya mereka mengikutkan diri mereka sendiri. Menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya beliau salat sendirian. Seperti yang pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah istrinya Maimunah bintul Harith. Dan pada waktu itu Abdullah ibn Abbas termasuk yang bermalam di rumah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari. Beliau melihat bahwa mereka telah tertidur, maka beliau pun mendatangi tempat berwudu. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang pertama yang dikerjakan oleh beliau pada awal kali bangun di malam hari adalah bersiwak. Membersihkan gigi beliau. Kemudian setelah itu beliau pun siap untuk berwudu. Setelah itu beliau pun melaksanakan salatul lail. Dan ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memulai salatnya, maka beliau berdiri juga mengambil air wudu. Setelah beliau berwudu, beliau pun bermakmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau berdiri di sebelah kirinya Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri, maka diambil kepalanya. Dalam riwayat yang lain diambil telinganya lalu diarahkan ke sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa kalau salat berdua, yang satu imam dan yang satu makmum, yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi makmum adalah berdiri sejajar di sebelah kanan imam. Berdiri sejajar di sebelah kanan imam, ya, tidak maju dan tidak mundur, tapi sejajar dengan imam. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ini salat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di luar bulan Ramadan, beliau tidak begitu bersemangat untuk menghidupkannya secara berjamaah. Namun berbeda pada bulan Ramadan, beliau keluar menuju masjid sehingga diikuti oleh para sahabat. Pada malam yang kedua beliau keluar menuju masjid dan semakin banyak jumlah para sahabat yang sholat di belakang beliau. Pada malam ketiga beliau enggan untuk keluar. Dalam keadaan jumlah para sahabat yang hendak ikut semakin banyak, namun beliau tidak keluar sampai tiba waktu fajar. Lalu kemudian beliau keluar dan beliau menyebutkan alasannya, bahwa yang menyebabkan aku tidak keluar pada malam hari disebabkan karena aku khawatir jangan sampai sholat ini menjadi sesuatu yang diwajibkan atas kalian. Maka sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian umat ini mengetahui bahwa itu adalah amalan sunnah dan bukan suatu hal yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya sampai beliau meninggal. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena kesibukan beliau menghadapi orang-orang yang menentang pemerintah, menentang kekuasaan khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka ada yang enggan membayar zakat. Di antara mereka ada yang murtad. Dan di antara mereka ada yang mengikuti nabi baru. Sementara orang-orang yang murtad ini bergabung bersama nabi baru Musailimah, si pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ya, bukan nabi baru, nabi palsu. Mengaku sebagai nabi. Dan semakin besar jumlah mereka. Dari kalangan Banu Hanifah, kabilah Banu Hanifah, mereka banyak sekali mengikuti nabi palsu tersebut. Di samping itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala harus melanjutkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala yang sempat terhenti disebabkan karena meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman khilafah Abu Bakar Siddiq tidak sempat dihidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul lail secara berjamaah. Sampai kemudian beliau meninggal, lalu digantikan oleh khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka di zaman Umar, beliau pun berkesempatan untuk mengumpulkan jamaah. Tatkala beliau melihat di masjid kaum muslimin terpencar-pencar dalam melaksanakan salatul lail, maka beliau pun mengumpulkan mereka dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala yang menjadi imam dalam memimpin mereka dalam salatul lail. Maka di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ni'matil bid'atu hadih, ini adalah sebaik-baik bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bentuknya seperti perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena saking lamanya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak dikerjakan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena khawatir akan menjadi sesuatu yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan perkataan beliau ini, ni'matil bid'atu hadhi, seperti perkara bid'ah yang baru karena sekian lama tidak dikerjakan, tapi ini adalah sebaik-baik bid'ah karena memang ini adalah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat dihidupkan pada zaman Abu Bakar Siddiq, maka dihidupkanlah pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga tidak ada hujjah bagi mereka yang berhujjah dengan perkataan Umar bin Al-Khattab bahwa di sana ada yang dinamakan bid'atul hasanah, ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bagaimana mungkin dikatakan bid'ah hasanah sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir pada setiap kali beliau berkhutbah, beliau selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka satu hal yang utama sekali, seseorang yang mengamalkan ibadah sunnah akan menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya. Dan puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun Islam. Dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Berdasarkan Al-Quran Al-Kirim, berdasarkan sunnah Nabi SAW dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Perintah dari Allah Tabaraka wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadah. Wa iqamis salah. Menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti. Berhaji ke Baitullahil Haram. Wa sawmi Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk di antara rukun Islam. Yang Islam dibangun di atasnya. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, mereka menukilkan kesepakatan para ulama tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan para ulama juga sepakat bahwa bulan Ramadan diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, yakni setahun lamanya setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tahun yang kedua, pada masa-masa itulah diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat merasakan 9 kali Ramadan beliau berpuasa. 9 kali Ramadan beliau berpuasa. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada puasa yang wajib sebelum diwajibkannya Ramadan kepada kaum muslimin? Jumhur mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan bahwa tidak ada. Puasa pertama yang diwajibkan pada kaum muslimin adalah puasa Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat Al-Hanafiyah. Yang mengatakan bahwa di sana ada puasa sebelumnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diwajibkannya Ramadan, yaitu puasa Asyura. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram, ada pula yang menyebutkan tanggal 9 Muharram disebut Asyura. Namun yang zahir wallahu taala alam, Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Adapun yang 9 dinamakan Tasu'a dan juga termasuk di antara sunnah berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Asyura ini adalah puasa yang pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebelum puasa Ramadan. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian pula Imam Muslim. Datang dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula Abdullah bin Umar, Ar-Rabi' bintu Muawwid, yang mereka semuanya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang jahiliyah mereka berpuasa pada hari itu, pada hari Asyura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita lebih berhak berpuasa pada hari itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan pada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan, namun tatkala telah diwajibkan puasa Ramadan, maka ditinggalkanlah kewajiban puasa Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah diwajibkannya bulan Ramadan, "Man ahabba minkum ayyasuma falyasum, wa man ahabba ayyuftir falyuftir." Siapa di antara kalian yang suka berpuasa, silakan berpuasa pada hari Asyura. Dan siapa di antara kalian yang tidak berpuasa pada hari Asyura, maka tidak mengapa. Silakan dia tidak berpuasa pada hari tersebut, karena itu menjadi suatu amalan yang sunnah setelah diwajibkannya bulan Ramadan. Dan di sana banyak sekali hukum-hukum yang berkenan tentang hukum-hukum Ramadan, dan adab-adab bulan Ramadan yang insyaAllah ta'ala di lain waktu kita akan membahas secara khusus tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita bacakan dari kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.